الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وليهديهم إلى الصراط العزيز الحميد صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين رحمكم الله marilah terlebih dahulu kita meningkatkan kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Nikmat zahir alhamdulillah dipanjangkan umur kita. Alhamdulillah kita diberi kesehatan yang baik untuk mendalamnya perasaan ini. Marilah kita menengok saudara-saudara kita yang berada di liang kubur atau melihat saudara-saudara kita yang terlentang di rumah sakit. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, kita diberi panjang umur, diberi kesehatan, berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita masih dalam suasana bulan Rajab. Anibu ila rabbikum wastaghfiru min dzunubikum wajtanibul ma'asiya fi syahril haram wa huwa Rajab. Kembalilah kepada Tuhan kamu, kata Nabi. Banyak-banyaklah minta ampun, baca istighfar atas dosa-dosa yang kalian lakukan. Wajtanibul ma'asiya, dan jauhi semua kemaksiatan, tempat-tempat maksiat di dalam bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi alhamdulillah kita diberi nikmat iman, kita diberi nikmat Islam yang merupakan nikmat terbesar bagi kita. Bagaimana tidak ma'asyiral muslimin, iman yang selalu mengawal kita di mana saja kita berada. Iman yang selalu menjaga kita di manapun kita berada. Maka berbahagialah orang-orang yang dikawal oleh imannya dan celakalah orang-orang yang tidak dikawal oleh imannya tapi dikawal oleh hawa nafsunya. Di sinilah ma'asyiral muslimin hancurnya manusia, na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini, di bulan Rajab ini, di bulan yang harus banyak istighfar, mari kita koreksi diri kita. Kita sadari diri kita, dari mana asal kita dan kemana kita sebentar lagi. Mari kita ikuti wasiat yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kata Allah, dan telah aku ciptakan manusia ini dari saripati tanah. Ma'asyiral muslimin, dalam pengertian bahwa semua tumbuh-tumbuhan yang ada di atas tanah ini pasti akarnya mengisap sari-sari padi yang ada di dalam tanah. Kemudian tumbuh menjadi padi, tumbuh menjadi jagung, tumbuh menjadi buah-buahan. Itulah yang dimakan oleh manusia. Semua makanan ini dicerna dengan kekuasaan Allah. Allah menciptakan perut manusia ini merupakan suatu pabrik yang begitu besar. Pabrik yang serba otomatis di dalam perut kita. Tidak usah kita bertanya buah ini mengandung vitamin apa. Daging ini mengandung vitamin apa. Asal Allah menghalalkan, silakan dimakan. Setelah dihancurkan oleh gigi-gigi kita, kemudian masuk ke dalam perut kita, lalu dicerna, maka perut kita dapat memproduksi beberapa vitamin yang dibutuhkan oleh manusia. Mulai vitamin A, B, C, dan seterusnya. Vitamin-vitamin ini, ma'asyiral muslimin, dibutuhkan oleh tubuh kita agar kita sehat. Oleh karena itu, makanlah makanan yang halal. Agar darah kita beredar di tubuh kita ini adalah darah yang bersih, bukan darah yang kotor. Uang yang bersih bukan uang riba, bukan uang hasil renten. Ar-riba salah satu wasaba'una baban. Riba itu ma'asyiral muslimin ada 70 macam cara. Kadang tidak mengatasnamakan riba, kadang dibungkus dengan syariah tapi isinya rentenir. Aisyaruha mislu ayyang kikar rajulu ummahu. Orang yang makan barang riba, orang yang makan buah riba, hasil uang anaan, aisyaruha mislu ayyang kikar rajulu ummahu. Minimal paling ringan dosanya seperti menzinai ibunya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riba di mana-mana dengan mengatasnamakan bermacam-macam yang isinya adalah bunga dan diharamkan oleh Allah dan kita tutup mata. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas halal, yang haram jelas haram, tapi kita tutup mata. Di mana-mana riba, di mana-mana, tapi kita tetap memakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau yang dimakan oleh kita adalah makanan-makanan yang halal, makanan riba, perbuatan yang haram, maka darah yang beredar dalam tubuh adalah darah haram. Sehingga mengalir ke panca indranya itu pun menjadi rusak karena akibat kotornya uang riba, kotornya barang haram, tidak uang korupsi saja. Kita sangat geram dengan korupsi, tapi dengan bunga bank kita tidak geram. Imam Ghazali berwasiat, jangan kamu makan macam barang haram. Agar darahmu bersih, panca indramu bersih, hatimu bersih. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahwa perut ini memproduksi sperma. Yang akan menjadi keturunan kita semua. Imam Ghazali berkata, bagaimana anda mempunyai anak yang bagus? Bagaimana kamu mempunyai anak yang soleh? Kalau yang kamu makan adalah barang yang haram. Allah menciptakan sperma ini di dalam Al-Quran. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian aku jadikan saripati itu, yang dari makanan haram kamu itu, dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Kemudian air mani itu aku jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu aku jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu aku jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu aku bungkus dengan daging, kemudian aku jadikan dia makhluk yang berbentuk lain yaitu manusia. Maka maha sucilah Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta yang baik. Fatabarakallahu ahsanal khalikin. Ma'asyu ahsanal khalikin, ahsanul khalikin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah proses manusia dari ayat ini. Yang mengagumkan dunia ilmu modern. seorang dokter ahli kandungan di Amerika Serikat yang bernama Dr. Profesor Ed Moore kagum dengan ayat ini. Dari mana Muhammad kok bisa tahu tentang perkembangan sperma yang berada di dalam rahim ibu? Padahal waktu itu tidak ada alat ronsen. Padahal waktu itu tidak ada alat yang namanya USG dan lain sebagainya. Dari mana Muhammad tahu? Kata dokter Amerika. Dan ini sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern tentang janin atau embriologi. Ini yang mengagumkan dunia barat. Sehingga di antara mereka yakin bahwa Al-Quran bukan dari Nabi Muhammad. Tapi Al-Quran pasti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ilmu pengetahuan di abad ke-7 tentu tidak mungkin mengenal perkembangan sperma dalam rahim ibu. Tapi ternyata Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah menyampaikan tentang perkembangan sperma di dalam perut ibu. Lengkap 9 bulan, lahirlah bayi itu ke dalam rahim ibu. Kemudian Allah memberikan segala macam kenikmatan. Tapi kadang manusia ibarat kacang lupa akan kulitnya. Setelah lahir yang namanya manusia, tumbuh besar, lalu di antara mereka ada yang tumbuh dan berkembang di bidang bisnis. Sehingga mereka menjadi konglomerat. Ada yang tumbuh dan bergerak di bidang politik. Sehingga mereka menjadi politikus. Mereka ada yang menjadi camat, bupati, gubernur, wakil rakyat. Mulai dari tingkat daerah sampai tingkat pusat dan seterusnya. Ada ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang bergerak di bidang pertanian, yang memiliki ribuan hektar perkebunan. Ada yang bergerak di bidang industri, yang memiliki perkebunan dan pabrik. Kemudian mereka yang sudah sukses dalam bidangnya masing-masing, tidak beriman kepada Allah, ingkar dan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka menjadi sombong. Mereka bangga dengan kedudukan dan jabatan yang mereka dapat. Mereka bangga dan sombong dengan kekayaan yang mereka peroleh. Mereka sombong dan bangga dengan ilmu pengetahuan yang mereka dapat. Mereka sombong dengan pertaniannya, perkebunannya dan pabriknya. Itu semua ma'asyiral muslimin ibarat kacang lupa akan kulitnya. Mereka tidak tahu kalau semua kenikmatan yang diberikan kepada mereka adalah sebagai ujian. Semua kenikmatan yang diberikan mereka seharusnya disyukuri, seharusnya menambah keimanan dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu hai manusia yang telah sukses, nanti di hari kiamat akan ditanyai tentang kesuksesannya, tentang harta-harta yang dikumpulkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita diberi Allah subhanahu wa ta'ala beberapa kenikmatan ini agar kita mensyukuri. Firman Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati kamu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Surat Al-Isra ayat 36. Maka ma'asyiral muslimin, hendaknya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah dikembalikan untuk mencari keridaan Allah. Yang bergerak di bidang politik menjadi pejabat pemerintah, syukurilah jabatan itu untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan keadilan, untuk mensejahterakan rakyat. Janganlah kedudukan dan jabatan hanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi, untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Bagi yang berilmu, syukurilah ilmu untuk mencari keridaan Allah. Perangi kemiskinan, perangi kebodohan. Jangan nikmat-nikmat ini dibangga-banggakan, menjadi ustaz dibangga-banggakan ilmunya sehingga menjadi ustaz yang sombong. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian hai manusia, setelah itu kalian akan dihidupkan kembali, dimintai pertanggungjawaban. Surat Al-Mu'minun ayat 23. Kafal mautu wa'idho. Cukuplah mati, kata Nabi sebagai penasihat.